surga. Amin, rezeki bagus. Amin, doanya diaminin aja. Banyak berkah. Amin, enteng jodoh. Amin, doanya diaminin aja. Alhamdulillah, jika semua akan dikabulkan. Berdoa, berusaha, semua pasti akan ada jalannya. Jodoh, doanya diaminin saja.